Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menjadikan setiap masalah yang kita hadapi menjadi penggugur dosa, menjadi penambah iman, dan jadi amal soleh bagi kita. Baik, kita ulang sedikit about yesterday. Bagaimana? Apakah ada persoalan yang berbahaya dalam hidup kita? Jawab hadirin. Adakah ada persoalan yang berbahaya? Tidak ada. Yang berbahaya adalah salah menyikapi persoalan. Ya, ingat. Soal ujian tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Ini kemarin datang tidak ini? Kayak wajah-wajah baru ini. Terlihat dari bengongnya. Siapa yang baru datang hari ini? Oh, the first time I saw your face? Baik, terima kasih. Kalau gitu saya ulang sedikit ya. Yang kemarin hadir, belum hadir sekarang? Oke, baik. Jadi ada 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Apa yang pertama? Salah. Yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini impossible selalu cocok. Pasti akan ada yang tidak cocok. Benar? Dan tidak cocok menurut kita bukan berarti jelek menurut Allah. Ya. Halo, siap ini enggak nih? Kurang fokus nih kan? Mengapa kita harus siap? Karena tidak mungkin selalu cocok, dan yang tidak cocok tidak berarti jelek. Banyak yang asalnya tidak cocok, tapi lama-lama bersyukur. Karena ternyata yang tidak cocok itulah yang lebih baik. Dalilnya surat apa kemarin? Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang kedua apa, Bu? Kalau sudah terjadi harus ridho. Karena tidak ridho juga tetap terjadi. Ibaratnya seperti genteng jatuh, kena jidat. Harus ridho. Karena tidak ridho juga tetap benjol. Ya, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Karena sudah ada tanda terimanya. Orang stres bukan karena masalah, orang stres karena tidak menerima kenyataan. Setiap kenyataan sudah diukur oleh Allah, tidak ada yang overdosis, karena Allah Maha Adil, tidak mungkin memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Allah tahu keadaan kita yang sebenarnya. So it's impossible bagi Allah untuk zolim. Allah itu Maha Adil, tidak pernah berbuat zolim. Jadi kalau kita sengsara, itu pasti buatan siapa? Buatan diri kita sendiri. Ya. Seperti kelas 6 sekolah, pasti ujiannya kelas 6. Tidak mungkin guru memberikan ujian SMP. Ini tidak mungkin, karena ini zolim, benar? Semua ujian hidup kita adalah sudah benar-benar diatur oleh Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan intelektual, sesuai dengan iman kita. Kita sengsara karena kita tidak terima ada ujian hidup itu. Benar? Halo. Halo ladies and gentlemen. Do you know gentlemen apa? Beruang. Ibu, jangan terlalu keras ketawanya ya. Jadi kalau ibu stres kenapa? Karena kenyataan atau karena tidak menerima kenyataan? Tidak mampu atau tidak mau? Tidak mampu atau tidak mau? Tidak mau. Kita pasti mampu, Pak, ngadepin hidup ini. Ya, karena semuanya sudah diukur oleh Allah. Kita berat karena kita tidak mau terima keadaan. Jadi kalau hidup ini ridho kepada yang takdir, tapi ridho bukan ending, ridho itu start. Ya, nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Lebih enak, lebih berharga. Kalau orang tidak ridho, dia tidak akan punya energi untuk cari cakwe. Tidak akan punya pikiran untuk jadi bubur ayam spesial. Dia hanya, kamu sih kenapa ini kebanyakan air? Udah saya bilangin jangan kelamaan. Nah, itu ciri orang yang tidak ridho tuh berputar saja. Mempermasalahkan masalah. Bukan mencari hikmah dan solusi atas masalah. Tiga, apa yang ketiga? Harusnya saya ceramah bahasa Inggris mungkin ya. Masalahnya susah ceramah bahasa Inggris. Long time ago, I lived with American family. When I was young, when I was in senior high school, there's about 2 years together with them. They are missionary Christian from America, stay in Indonesia. About 1979. So that's why I try to talk in English like this. I never learn about English, just listen how they talk, and now I try to talk to remember long time ago. That's all. Yeah. Jadi saya bisa bahasa Inggris hanya modal waktu SMA ngedengerin mereka ngobrol. Kalau gak ada yang nanya, mak, saya tenang gitu, karena gak ngerti ya. Jadi saya punya pengalaman hidup dengan keluarga Amerika, Bu. Agamanya Kristen, pendeta malah. Saya tinggal di rumahnya. Kalau sholat mereka menyediakan tempat sholat. Kalau sahur mereka menyediakan sahur. Dan namanya Mr. Larry Hargus, punya 3 anak, Randy, Twyla, dan Gary. Waktu saya SMA dulu, sekarang mungkin sudah sepuh ya, karena saya ini juga sudah sepuh. Itu nomor 4. Yang ketiga, jangan mempersulit diri ya. Apa bahasa Inggrisnya? What? Don't make it ribet, you know? Yeah. So make it easy. Apa bahasa Inggrisnya? Jangan mempersulit diri. Make it easy, ya. Dalam Islam, yasiru wala tu'asir, bashiru wala tunafir. Permudah, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan dibuat mencekam. Hidup ini akan berwarna, ya. Hidup ini setiap orang punya episode masing-masing dan setiap waktu ada episode yang berbeda. Pegang itu baik-baik. Ulangi, setiap orang punya episode hidup masing-masing dan setiap waktu punya episode yang berbeda. Ibu kan sudah agak lama di dunia ya, saya lihat sebagian ya. Apalagi Bapak ya, saya tidak menyebut kelamaan ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu sama lain, Bu, karena setiap orang punya episode masing-masing. Satu keluarga saja, seibu sebapak, itu beda-beda episodenya. Walau ibu bapaknya sama, benar? Makanya tidak usah don't ikut campur, ya. Kita ini terlalu banyak memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. terlalu banyak mengomentari yang tidak perlu dikomentari, dan terlalu banyak mengurusi yang bukan urusannya. Itu adalah salah satu masalah besar kita, sehingga kita tidak cukup waktu untuk menyelesaikan masalah sendiri, ya. So, jangan terlalu banyak memikirkan episode saya, ya. Biarlah, ini bagian dari hidup saya. Terlalu banyak ibu-ibu yang memikirkan saya waktu itu, ya. Dan that's not ngefek. Baik, yang ketiga apa? Jangan mempersulit diri, ya. Jadi mudahkan. Oh, maksudnya adalah proporsional. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya difitnah? Fitnah itu juga macam-macam range-nya, ya. Ada yang fitnah biasa saja. Ada yang fitnah harus klarifikasi. Ada yang fitnah harus kita tuntut, ya. Karena proporsional, adil. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Adil, berlaku adil. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Ada yang sudahlah, enggak apa-apa, itu hanya ngomong, ya. Tapi saya dianggap mencuri. Oke, kita klarifikasi, ya. Jadi semuanya ada klasifikasinya masing-masing. Yang keempat apa? Evaluasi diri. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan apapun bentuknya, besar, kecil, sedang, halus, itu hanya dari Allah. Sehat dari Allah, Islam dari Allah, rezeki dari Allah, bisa ibadah dari Allah. Pokoknya semua nikmat itu sumbernya cuma satu, siapa? Allah. Dan makhluk itu jalan, ya. Seperti sekarang saya tidak bisa memberi ilmu. Kalau ada kebaikan dari ceramah itu, pasti itu dari Allah. Sengaja didatangkan oleh Allah makhluk ini ke sini untuk menyampaikan ilmu. Saya tidak bisa merubah hati siapapun. Tidak bisa menyolehkan, tidak bisa memberi hidayah, Allah yang memberi. Saya diuji dengan bicara begini. Kalau bicaranya benar, niatnya benar, saya dapat pahala. Cuman itu. Tapi masuk ke pikiran ibu bapak, tidak bisa. Membulak-balik hati, tidak bisa. Allah yang bisa. Dan setiap keburukan, wama asobaka min sayiatin famin nafsik. Dan setiap keburukan apapun yang menimpa kita, itu diundang oleh siapa? Halo? Setiap keburukan yang menimpa kita, siapa yang mengundang? Diri kita sendiri. Pokoknya kalau ada keburukan yang menimpa, pasti ini adalah salah satu buah dari keburukan kita. Saya tidak pernah marah-marah ke dia. Kenapa saya dimarahin? Mungkin ke dia tidak marah, tapi ke yang lain boleh jadi pernah menyakitin. Saya tidak pernah nyakitin orang. Kenapa saya disakitin? Boleh jadi nyakitin binatang, nyakitin anak, nyakitin orang tua. Semua keburukan kita ada catatannya, dan itu kembali ke kita. Yang enak adalah kalau Allah mengingatkan keburukan kita dengan kejadian. Jadi kejadian yang tidak enak tuh banyak hikmahnya. Bisa menggugurkan dosa, bisa menambah pahala. Jadi Allah tahu dosa kita. Ingat kemarin anak tidak mandi, anak mandi tapi kotor. Ibu sholat tapi tidak khusyuk, gitu, sama tidak tuh, mirip, ya. Karena Allah ingin kita bersih, karena ibu ingin anak bersih, ibu mandiin. Dipaksa, ya, nah yang tidak mau dimandiin, berontak terus, ada kemungkinan dibiarin kotor, ada kemungkinan dipaksa kalau ibu sayang, dimandiin. Makin lama berontaknya, makin lama mandiinnya, ya, belum lagi gayung kena jidat. Belum lagi disleding oleh bapak atau disiram pakai selang. Tapi kalau dia ikut mandi, pas dimandiin dia rileks dan ikut mandi, lama enggak dimandiin? Cepat kan? Nah itu kalau ibu bapak sedang ditimpa ujian hidup dan ibu bapak fokus tobat, ini segera ringan dalam hidup ini. Yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Karena segala sesuatu selain Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semua selain Allah itu lemah, kecuali Allah yang menguatkan. Kalau Allah tidak nolong, tidak bisa. Walaupun semua mau nolong. Kalau Allah nolong, walaupun dihalangi, pasti ketolong. Kalau Allah melindungi kita, enggak ada yang bisa nyelakain kita. Kalau Allah enggak ngelindungin, celaka, pasti celaka. Ya. Nah, makanya orang yang ingin hidupnya bahagia adalah orang yang benar-benar bulat hatinya, tidak bergantung ke makhluk selain ke Allah. Makanya kemarin dianjurkan bagaimana tentang cinta, Bu? Jangan terlalu cinta kepada suami, ke anak, ke orang tua. Cinta boleh, tapi terlalu pasti tidak bahagia. Karena suami, saya ingin dibahagiakan suami. Jangan, Bu. Suami ibu boro-boro ngebahagiain ibu. Dia sendiri kurang bahagia. Ya. Ngarep-ngarep dibahagiakan oleh yang gak bahagia kan stres, Bu. Kayak ngarep-ngarep dikasih oleh orang yang gak punya. Benar? Halo? Makanya ibu pengen bahagia, udah ibu aja yang ngasih kebahagiaan dan ikhlas. Benar, Bu. Saya juga tidak ngarep istri-istri saya, maaf ya disebut dua kali ya, karena nyebut sekali tenangkung asa gak enakin, asa ada yang kurang gitu. Saya juga gak ngarep-ngarep tuh beliau-beliau ini mencintai saya. Enggak tuh, berlebihan. Kalau mau suka mah ke Allah aja, Pol. Saya kan cuma manusia yang takdirnya sebentar di dunia. Kalau saya mati udah gak bisa apa-apa. Hidup juga sekarang gak bisa apa-apa, benar? Coba yang di Bandung, di Jakarta digigit nyamuk, gak bisa apa-apa. Ya. Paling bisa nelpon, nge-SMS, itu aja. Kalau saya mati jadi mayat, sudah berakhir semuanya. Cuma jalan aja. Oke, baik. Sambil menunggu maghrib, kita pertanyaan. Nanti sesudah maghrib, bahasannya spesial, yaitu bagaimana supaya Allah menolong kita. Ini kan kiat menghadapi persoalan. Nah, gongnya adalah pertolongan Allah. Nanti materi sesudah maghrib, bagaimana supaya Allah menolong kita. Amal apa saja. Perlu tidak? Karena saya lihat ini wajahnya, wajah-wajah perlu pertolongan. Ya. Oh iya, Bu, kelihatan dari alisnya, Bu. Ya, iya alisnya. Emang gaya sih gaya di LA gitu ya, tapi dah hati mah enggak cukup dengan LA gitu. Ada pertanyaan silakan. Sambil kita nunggu penumpang yang lain ya. Boleh diskusi ya.